Tidak akan pernah ada orang yang lahir tiba-tiba suka dengan pasangan sama laki-laki. Tidak akan pernah. Tapi dia yang merusak dirinya, menyeret dirinya, sehingga itu menjadi tabiat yang dia tidak bisa keluar dari akhlak itu. Ini katakan, bahwa dosa itu akan menjadi tabiat. Gak ada orang, ya, yang pertama lahir, begitu lahir bisa ngomong, tiba-tiba omongannya cacian, makian, menyakiti orang. Gak ada. Kapan dia bisa mencaci, kapan dia bisa memaki, kapan keluar kalimat-kalimat kotor? Perkembangan, lingkungan. Dia sendiri yang menanam di tabiatnya. Ketika dia mempelajari dari lingkungannya. Atau bahkan dia sendiri yang menanam pada dirinya. Maka itu maksiat menjadi tabiat. Dan ini sudah sulit. Kalau maksiat sudah menjadi tabiat, maka pengobatannya sulit dan tidak mudah. Karena sudah menjadi tabiat. Yang namanya tabiat sudah menjadi karakter yang tidak terpisah darinya. Tidak ada orang yang begitu lahir tiba-tiba emosional, enggak ada. Pemarah tidak ada, pemukul tidak ada. Kapan dia menjadi gampang marah? Ketika dia membiasakan dirinya untuk marah. Kapan dia bisa menjadi pemukul? Karena dia membiasakan dirinya untuk memukul. Maka ini dikatakan adzunubu tatba'u ala qalbi. Hati itu, dosa itu akan menjadi tabiat di dalam hati manusia. Wa minha anna adzunuba idza takatsarat taba' ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin. Di antara dampak negatif dosa, jika dosa-dosa tadi telah banyak, takatsurat, terus banyak, taba' ala qalbi sahibiha, akan menjadi tabiat di dalam jiwa pelakunya. Enggak ada orang yang tiba-tiba jadi ketergantungan narkoba kecuali narkoba tadi dia biasakan. Tidak ada orang yang tergantung dengan minuman keras atau menjadi kecanduan dengan minuman keras kecuali dia biasakan. Kapan menjadi candu? Ketika sudah terbiasa. Ketika sudah menjadi candu, apakah sama pengobatannya dengan orang yang awal pertama kali menyobakan atau melakukan dosa? Beda. Orang yang baru sekali dua kali melakukan narkoba mudah disembuhkan. Tapi orang yang sudah kecanduan, canduan menjadi tabiat, sulit disembuhkan. Bahkan dia sendiri untuk menyembuhkan dirinya gak bisa. Dia berusaha melawan dirinya pun gak bisa. Karena ternyata telah mendominasi tabiatnya daripada akalnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Jangan seperti itu. Disebutkan sebelumnya ayat-ayat tentang mutaffifin, orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat. Jangan seperti itu. Akan tetapi kata Allah, rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Mereka telah mengotori dari hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan. Usahanya, perbuatannya, amalannya malah mengotori jiwanya. Ron, kata para ulama, ron itu kotoran jiwa. Maka para ulama menyebutkan ada sekitar 8 tingkatan kotornya jiwa. Wa qala Hasan al-Basri, atau sebelumnya, huwa dzambu ba'da dzamb. Ron itu adalah dosa setelah dosa. Sebagaimana dalam hadis, jika seorang hamba berdosa, akan dititikkan hitam ke hatinya. Fa in taba wa naza wa istaghfar suqila qalbuh. Jika dia bertobat, berhenti dari dosanya dan dia beristighfar, tobat kepada Allah, suqila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya. Fa in zada, jika dia terus melakukan dosa, zadat, makin bertambah kotoran di jiwanya. Apa sih dampaknya jika jiwa itu telah kotor dengan dosa? Ini dia salah satunya. Akibatnya dosa menjadi tabiat. Dosa menjadi tabiat itu bukan hanya sekedar karat. Kalau karat dibersihkan akan hilang, tapi sudah menjadi cetakan. Dikatakan Wa qala Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahutaala, huwa dzanbu 'ala dzanbi. Itulah dosa di atas dosa. Hatta ya'ma qalbu, sampai dosa tadi menjadikan hatinya mati. Menjadikan hatinya buta. Buta dari apa? Buta dari kebenaran. Tadinya dia mengakui, umpamanya Pak contoh, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, jika berhubungan itu menjijikkan awalnya. Tapi ketika dia terus melawan dirinya dan dia melakukan, akhirnya menjadi tabiat. Ketika sudah menjadi tabiat, kebiasaan, kesukaan, dia sulit menghindar, dia katakan ini sudah takdir Allah. Ketika ada orang mengingkari dia, dia benci dengan orang mengingkari. Ta'ma qulub, hatinya buta. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Apakah serta-merta Allah jadikan dia buta hatinya? Tidak, Allah Maha Adil. Kita semua diciptakan dalam keadaan fitrah suci. Gak ada tiba-tiba baru lahir kelainan jiwa, gak ada. Tapi siapa yang mengotori jiwanya? Siapa yang menyebabkan dia lain? Dia sendiri yang menjadikan tabiatnya rusak. Sampai hatinya menjadi buta. Ketika hatinya menjadi buta, dia akan benci dengan kebaikan. Bahkan dia akan benci dan antipati dengan orang yang mengingkari kejahatan. Benci, gak suka. Karena dia sudah tidak bisa menilai al-haq dan batil. Yang jijik dan yang bersih. Tidak bisa lagi. Maka itu al-qulub ma'ajunudil mujannadah. Hati itu akan dikumpulkan dengan orang semisalnya. Orang yang hatinya sudah terkontaminasi dengan dosa, dengan maksiat, dengan kekotoran, itu akan lebih condong dan senang dengan orang yang semisal dengannya. Burung akan kumpul dengan burung yang sejenisnya. Ayam akan kumpul dengan ayam sejenis. Manusia pun begitu. Hati akan berkumpul dengan hati yang sejenisnya. Orang yang suka di masjid, tiba-tiba disuruh nongkrong ke diskotik, gak betah. Yakin gak betah. Jangankan mau masuk, baru lihat aja udah gak betah. Tapi orang yang biasa maksiat, biasa dosa, suruh duduk di masjid, dengar ceramah 10 menit. Kalau seandainya duduk, kupingnya gak bisa dengar. Kenapa? Pikirannya melayang. Bubar taklim, bubar pengajian, suruh tanya satu soal, gak paham. Kenapa? Jiwanya gak di sini. Jiwanya gak di sini. Waqala ghayruh, berkata para ulama yang lainnya, walamma kasratid dunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ketika banyak dosanya dan telah mendominasi maksiatnya, maka dosa tadi ahatat biqulubihim, meliputi, menutupi hatinya. Wa asl hada anna qalb sada' fil ma'siyah. Pada hakikatnya, asalnya hati itu akan terasa kotor dengan maksiat, siapapun dia. Kalau maksiat tadi baru pertama kali dia lakukan, pasti di jiwanya itu gak pas. Rasa salah, rasa gak enak, itu pasti. Awalnya siapapun dia. Tapi kata dia, fa'idha zadat ghalaba sada'. Tapi jika dia terus tambah maksiat tadi, maka kotornya tadi, kegalauan tadi, kerisauan tadi hilang. Hatta yasiru rona, sampai hatinya terbiasa dan tertutup dengan maksiat. Tsumma yaghlibu hatta yasiru taba'an. Ketika sudah tertutupi, dia terus melakukannya sampai akhirnya menjadi tabiat. Tadinya risau. Risaunya dilawan, lama-lama biasa. Biasa dilawan, belum butuh dengan maksiat. Terus kebiasaan, kebiasaan akhirnya menjadi kebutuhan. Ketika sudah menjadi kebutuhan, dipisahkan dari kebutuhannya bagaikan ikan yang dilepas dari air. Gak bisa. Harus tahap. Ternyata harus ada tahap untuk melepaskan dia dari komunitasnya. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian hidupnya. Kapan itu? Apakah Allah memaksanya? Apakah Allah yang menjadikan tabiatnya seperti itu? Tidak. Tapi dia yang mengotori dirinya. Rona ala kulubihim makanu yaksibun. Kemudian waqafalan wa khataman, ketika sudah menjadi tabiat, menjadi cetakan dirinya seperti itu, lalu Allah tutup, Allah khatam, Allah cap. Fa khatama ala qulubihim, Allah cap hatinya. Kalau sudah dicap, ditutup, sudah gak ada yang bisa lagi memberikan hidayah kecuali Allah. Mau datengin orang yang paling pintar sekalipun menceramahi dia, belum tentu hatinya terbetik. Terbukti di zaman Nabi yang menceramahi mereka siapa? Nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling halus tutur katanya, yang paling dermawan, yang paling Nabi, terkumpul semua kebaikan pada Nabi. Yang paling baik ilmunya. Tapi orang yang hatinya sudah tobat, dijadikan, ditutup sama Allah, walau Nabi yang berceramah depan dia, enggak bakal dia dengar. Fakhotama ala kulubihim. Allah katakan Allah telah khotam hati-hati mereka. Siapa ini? Orang-orang munafik. Dikatakan di sini, fayasiru qalbu fi ghasyawati wal ghilaf. Maka hatinya telah tertutupi dan telah tercover. Ada ghasyawah, ada tutupnya, dan ada ghilafnya, ada covernya. Jadi bukan murni lagi hati dia, sudah tertutupi. Fa idza hasala lahu dzalik ba'dal huda. Apabila dia melakukan ini setelah dia mendapatkan hidayah, maksudnya tadinya dia baik, tadinya dia soleh, tadinya dia sholat, perlahan-lahan, tadinya dia shof awal, perlahan-lahan pindah ke shof 3, perlahan-lahan pindah ke shof paling belakang, perlahan-lahan jadi shof terlambat, masbuk, perlahan-lahan jadi imam. Jadi imam kapan? Ketika imam telah bubar. Lama-kelamaan gak sholat di masjid. Lama-kelamaan gak sholat lagi. Lama-kelamaan maksiat. Kata dia, jika ini terjadi bagi orang yang sebelumnya mendapatkan hidayah, tahu agama, tahu hidayah, tahu Islam, tahu pentingnya akhirat, tahu hidup itu untuk mati, lalu dia berbalik, maka dikatakan fabasiratun in akasa fasara a'lau asfala, maka hatinya menjadi terbalik. Yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Fa ina idzin, kalau sudah seperti ini, wa yatawallahu aduwwuh, maka syaitan akan menguasai dia. Wa yasuquhu haitsu arad, syaitan akan terus menggiring dia kemana kehendak syaitan. Dia sudah tidak bisa lagi melawan bisikan jiwanya, karena setiap yang terbetik dan teringinkan selalu dia lakukan. Baik itu jelek, maksiat, dosa, pokoknya yang terbetik dia lakukan, gak mikirkan yang lain. Ketika ini terus dia lakukan, tidak pernah mendidik dirinya menahan nafsu, tidak pernah mendidik dirinya meninggalkan maksiat, setan menguasai dia. Sehingga apapun yang dibisikkan setan, dia ikut. Dikatakan di sini, wa yasuqu haitsu arad, maka setan akan membimbing dia, menggiring dia kemanapun keinginan setan. Ini salah satu dampak dari dampak-dampak dosa. Tapi dampak ini tidak terlihat secara fisikis. Perubahan ini tidak nampak begitu saja. Beda dengan orang yang berdosa, tiba-tiba dosanya habis dosa, tangannya berdosa, habis itu tangannya celaka. Nampak. Langsung kelihatan. Atau orang dosa, tiba-tiba dosanya kelihatan, langsung jadi bisul, kelihatan. Kalau ini, dosa menjadi tabiat, itu perlahan. Tidak nampak kecuali setelah 2 tahun, 3 tahun baru sadar, ternyata dia sudah berubah. Ternyata dia tidak seperti dulu lagi. Kapan? Ketika dosa perlahan demi perlahan menguasai jiwa. Faslun, pembahasan berikutnya. Adz-dzunubu tudkhilul 'abdu tahta la'natur rasul. Dosa itu akan memasukkan ke seorang hamba ke bawah atau ke dalam laknatnya Rasulullah. Laknat itu asal katanya adalah la'an, itu terputus dari rahmat Allah. Itu laknat. Jadi kalau orang yang terlaknat artinya terputus dari rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Ampunan Allah, hidayah Allah, kasih sayang Allah. Maka itu para ulama mengatakan paling tidak boleh kita melaknat orang yang soleh. Itu jelas ijma, sepakat. Orang yang baik dilaknat gak boleh. Kalau orang pelaku maksiat, kita menunjuk hidung dan melaknat dia, ikhtilaf ulama. Tidak boleh juga, sebagian mengatakan tidak boleh melaknat orang tertentu. Kecuali sudah pasti dia mati bukan dalam keadaan Islam. Seperti Allah melaknat Abi Lahab, Allah melaknat Abi Jahal, Allah melaknat seperti Allah sendiri melaknat iblis, ini boleh. Jadi intinya laknat itu adalah terputus dari rahmat Allah. Bahkan sebagian ulama mengartikan tardun min rahmatillah, dia tertolak, diusir dari rahmat Allah, yaitu diusir dari surga Allah. Di antara sebab-sebab dosa atau di antara dampak negatif dosa, annal dzunubu tudkhilu 'abd tahta la'natin tahta la'natir rasulillah. Orang yang melakukan dosa itu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Fa innahu la'ana 'ala ma'asi wallati ghairiha akbaru minha. Fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta la'nah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melaknat maksiat wallati ghairiha akbaru minha, dan selainnya lebih besar daripada itu. Maka tentu orang yang melakukan maksiat tadi masuk juga ke dalam laknat. Kalau maksiatnya terlaknat, maka pelakunya pun masuk dalam laknat. Laknat itu doa kejelekan, itu laknat. Kalau Rasulullah SAW melaknat kita atau melaknat sebuah amalan, berarti amalan itu betul-betul amalan yang jelek. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin laknat itu diartikan terkutuk. Siapa yang mengutuk? Rasulullah SAW. Nanti juga akan dibawakan di sini ada laknat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel pernah Allah laknat, Allah kutuk mereka sehingga mereka menjadi babi-babi dan mereka menjadi kera. Karena Allah melaknat mereka, mengutuk mereka. Iya, maka laknat dari Allah dan Rasulnya itu merupakan ancaman yang sangat besar. Kata dia di sini, wala'an washimah wal mutawashimah. Rasulullah pernah melaknat orang washimah wal mutawashimah. Allahu alam washimah wal mutawashimah, wasilah wal mutawassilah, namisah wal mutanamisah, washirah wal mutawashirah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan la'anallahu wasilah mutawassilah, washimah wal mutawashimah, namisah wal mutanamisah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah melaknat orang yang wasimah, menato. Tukang tato, tato permanen, itu terlaknat. Mutawashimah, dan orang yang minta ditato. Subhanallah. Dan sekarang seolah-olah tato itu biasa, padahal itu dosa terlaknat. Tidak boleh. Apakah kita mau dapat pujian orang, itu hebat pakai tato, tapi dapat laknat dari Allah? Kalau ternyata memilih pujian orang dan rela dilaknat oleh Allah, itu menunjukkan kadar imannya. Dan dikhawatirkan, itu jauh dari keimanan. Laknat washimah, orang yang mentak tato. Di zaman Rasulullah SAW, dahulu, biasanya orang yang ditato itu wanita-wanita. Untuk menghias dirinya. Ya. Kalau tatonya tidak permanen, ya seperti buat dari pacar, maka itu diperbolehkan. Tetapi sampai tato yang permanen, maka itu haram dan terlaknat. Yang melaknat siapa? Rasulullah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hanya sekedar tai lalat. Kenapa itu terlaknat? Karena dia merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wasilah wal mutawassilah. Orang yang menyambung dan minta disambung. Maksudnya apa? Menyambung alis, menyambung bulu mata, menyambung rambut sama. Pakai wig, nipu orang, itu tidak boleh. Semua ini dosa yang terlaknat. Karena dia seolah-olah tidak ridho, tidak suka dengan pemberian Allah, sehingga dia menambah dan dia merubah pemberian Allah. Ini padahal Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Orang yang tidak puas dengan pemberian Allah dan dia berusaha merubah apa yang Allah berikan, akan Allah tanamkan di hatinya ketidakpuasan terus. Pasang sedikit tato, kurang. Sedikit lagi, kurang. Sedikit lagi, akhirnya seluruh tubuh. Begitu sudah seluruh tubuh, Allah timbulkan lagi apa? Jelek. Ditumbuhnya. Tapi dia seluruh badan ini bagaimana? Menyesal. Menyesal kenapa? Bukan karena menyesal karena tobat, karena kepuasannya tidak akan pernah berhenti. Sama seperti orang merubah muka, hari ini tambah sedikit suntikan, waduh kurang bagus, tambah lagi dagu disuntik, kurang bagus, tambah lagi, sampai akhirnya mukanya berubah. Ketika mukanya berubah, ya tamanna, berangan-angan, kalau mukaku balik lagi seperti dulu. Padahal udah gak bisa. Apa yang Allah tanamkan ke jiwanya? Tidak akan pernah merasa puas. Akhirnya dia terus terombang-ambing dalam kehausan. Wasilah wal mutawasilah. Orang yang menyambung dan minta disambung. Tidak boleh menyambung alis, bulu mata, gak boleh. Perempuan tidak boleh menyambung bulu mata. Itu termasuk menyambung. Menyambung rambut tidak boleh. Mau acara kawinan pakai apa? Pakai konde ditambah sambungan rambut, gak boleh. Karena itu namanya menyambung rambut. Atau contoh yang lebih, yang mungkin terkadang kita tanpa sadari ternyata terjatuh. Anak kita perempuan minta beliin bando, ternyata di bandonya ada rambut palsu. Itu termasuk wasilah, menyambung. Ya. Bukan namisah wal mutanammisah. Apa itu namisah? Namis itu mencabut bulu mata, mencabut alis. Jadi ternyata hiasan-hiasan seperti ini di zaman jahiliyah sudah ada. Rasulullah datang mengajarkan jangan rubah itu. Itu semua perbuatan terlaknat. Lah sekarang ya subhanallah, sebagian orang yang mengaku menisbahkan dirinya kepada Islam, tapi ternyata dalam berdandannya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Kenapa? Banyak faktor. Mungkin faktor kebodohan, mungkin faktor hawa nafsu, atau mungkin faktor ingin dipuji manusia. Kalau ini penyakit pujian, ini kadang-kadang kronis. Penyakit suka pujian kadang-kadang kronis. Saking kronisnya, amat kronisnya, minta pujian manusia gak peduli walaupun Allah mencelanya. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan pujian manusia karena Allah murka pada dia. Maka dikatakan pujian manusia puncak yang gak bakalan pernah habis. Orang kalau mau cari pujian manusia, dia tidak akan pernah bisa dapat. Semua orang muji dia tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ya. Dan orang seperti ini, dia akan terus haus dalam pujian-pujian. Namisah wal mutanamisah. Orang yang mencabut dan minta dicabutkan. Berarti dia gak nyabut, cuman dia tukang cabutin, tukang kerokin. Udah dikerok abis, digambar yang baru. Kenapa? Tandanya berarti apa? Dia gak suka yang Allah ciptakan, dia pengen yang dia bikin sendiri. Yang Allah ciptakan dihapus sama dia. Tapi tidak akan pernah terhapus. Kisah yang pernah dikisahkan oleh guru kami, seorang laki-laki di Arab berjenggot. Dan itu memang sudah biasa tentunya orang Arab berjenggot. Begitu jenggotnya banyak, Rasulullah sudah katakan, panjangkan jenggotmu dan cukur kumismu. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dia pergi ke dokter, gak mau jenggot ini, dan dia bosan ngerok jenggotnya, minta supaya dioperasi supaya jenggot gak keluar. Jadi dia gak usah ngerok-ngerok jenggot lagi. Dioperasilah ke dokter, jenggot supaya gak keluar. Ternyata betul, jenggotnya gak keluar dari wajahnya, tapi keluarnya ke dalam wajahnya, ke dalam mulutnya. Akhirnya dikabarkan, dia gak bisa lagi membersihkan wajahnya karena bulunya masuk ke mulut-mulutnya dan dia mati. Apa yang dia mau rubah? Sunnatullah dia mau rubah. Jenggot ini sudah sunnatullah. Sesuatu yang Allah tumbuhkan buat kita, itu gak bisa lagi dirubah-rubah. Allah yang menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Syukuri, nikmati, sudah sebaik-baiknya bentuk. Mau bagaimanapun, mau dirubah bagaimanapun, kalau bukan itu ciptaan Allah, pasti ada ketidakseimbangan. Tapi kalau dibiarkan itu ciptaan Allah, berbeda kalau memang orang sakit, dia mempunyai sumbing, dia operasi, dia perbaiki, itu boleh. Karena memperbaiki, bukan merubah. Sama seperti orang, ya, sudah matanya dikasih bagus sama Allah, dia rubah pakai lensa mata yang berubah warna, itu gak boleh. Itu namanya tasabuk bima lam yu'ta. Berhias dengan yang tidak diberikan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, kalab tsaubazur, orang seperti ini bagaikan memakai dua pakaian dusta. Dia udah tahu matanya enggak biru, dia pakai seolah-olah biru. Siapa yang dia dustakan? Hah? Orang yang lihat pun tahu itu bukan mata dia. Siapa yang mau dia dustakan? Dia mendustakan dirinya sendiri. Maka dikatakan labzu tsaubazur, dia bagaikan memakai pakaian kedustaan. Kemudian la'ana akilu riba wa mu'kilah wa syahid wa katibah wa syahidah. Di antara dosa yang terlaknat adalah dosa orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Sepakat para ulama riba itu haram. Sepakat, enggak ada satupun ulama mengatakan riba itu halal. Walaupun dalam beberapa gambaran dan keadaan mungkin diperselisihkan apakah riba atau tidak. Tetapi riba sepakat. Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Bahkan Allah mengatakan orang yang makan riba dia tidak akan bangkit kecuali bagaikan orang yang kesurupan syaitan. Ya takhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu bagaikan orang yang kesurupan syaitan. Ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah ketika nanti dia yaumul kiamah dibangkitkan, dia tidak sadar bagaikan orang kesurupan karena dia memakan riba. Di sini Rasul mengatakan akilu riba wa mu'kila wa katibai wa syahidain. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mu'kila. Mu'kila itu orang yang minta dikasih riba. Dah, kasih saya pinjam uang, nanti saya ganti. Kasih saya 1 juta, nanti saya kasih kamu 2 juta. Yang meminjamkan makan riba, yang minta pinjamkan mu'kilah namanya, minta dikasih riba. Wa katibah, dan penulisnya, sekretarisnya. Katib itu bisa diartikan sekretaris, pencatatnya, adminnya, sama. Wa syahidah, dan saksi-saksinya. Biasanya hutang piutang pakai saksi, pakai pencatatan, pakai administrasi. Yang minta kena laknat, yang memberikan kena laknat, yang mencatat kena laknat, yang mensaksikan kena laknat. Nanti juga kita akan bahas di sini ada hadis orang yang berenang-berenang di sungai-sungai darah yang Rasulullah SAW melihat, dan mulutnya diisi dengan batu-batu kerikil yang banyak, lalu dia terus berenang-berenang dalam darah. Ketika Rasul bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Intalik, intalik, pergi, pergi. Nanti kita akan baca hadisnya. Ternyata adalah orang yang makan riba. Riba dosa besar, walaupun sudah menjadi suatu yang dianggap biasa oleh manusia. Dosa tetap besar dan tidak akan pernah berubah walaupun banyak orang yang melakukan. Zina tetap zina walaupun banyak orang yang melakukan. Khamar tetap khamar walaupun sudah menjadi minuman biasa bagi orang. Maka riba tetap riba walaupun banyak yang melakukan. Jangan gara-gara banyak melakukan tidak jadi halal. Tidak. Tidak, riba tetap riba, haram. Bahkan salah satu dosa riba ya, sebagiannya bagaikan seorang yang mendatangi ibu kandungnya sendiri. Ya tubillah. Yang kemudian la'anal muhallil wal muhallalah. Allah melaknat orang yang muhallil dan muhallalah. Apa itu muhallil dan muhallal? Ini juga hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih bahwa Allah melaknat muhallil dan muhallalah. Muhallil dan muhallal itu adalah seorang laki-laki yang sudah mentalak istrinya talak 3. Talak 1 balik rujuk, talak 2 balik rujuk, talak 3 mau rujuk lagi enggak boleh, kecuali si istri harus nikah dan benar-benar berhubungan intim dengan orang lain. Kalau ini terjadi baru dia boleh balik lagi sama istrinya. Tapi dengan catatan bukan drama. Sebagian orang bikin drama. Udah talak 3 istrinya enggak bisa balik. Kalau dia mau balik sudah talak 3, pengadilan juga tidak akan menikahkan dia lagi. Dia panggil temannya, udah deh, ente nikah sama istri ana 1 minggu, 2 hari. Setelah itu ente cerai, ana mau balik sama dia. Ini terjadi, namanya muhalal dan muhallil. Orang yang minta supaya istrinya jadi halal lagi. Jadi nikah drama supaya nanti setelah istrinya ini berhubungan sama orang lain, ya tuhillah, berhubungan intim sama orang lain, dia suruh cerai, kemudian dia suruh cerai, dia nikah lagi. Dikisahkan di satu negeri Arab. Ya, ada seorang laki-laki yang lisannya gampang bilang talak. marah sedikit, talak. Kayaknya talak itu udah jurus yang paling ampuh buat dia. Sampai suatu hari ngomong talak ketiga, kamu talak yang ketiga, tapi di hatinya nyesel, udah tiga nih. Mikir dia, ini istrinya dia, masya Allah, perempuan baik, bahkan jamil, cantik, bahkan mempunyai harta. Tiba-tiba laki-laki ini naik taksi, lagi pusing mikir gimana supaya bisa balik sama istrinya. Dia ngomong sama tukang taksi, gimana kalau ente nikah sama istriku, nanti ente cerai, ana mau balik lagi sama istri. Sepakat tukang taksi, ya udah nggak apa-apa, saya nikah sama istrimu. Begitu nikah sama istrinya tadi, malam pertamanya si istrinya cerita semua. Ini harta punyaku, ini apartemen punyaku, itu dia cuma ikutin aku. Besok ketemu, udah ceraiin? Tidak, aku gak mau ceraiin. Sudah ku akad. Si perempuannya pun tidak mau cerai. Sudahlah, tinggal dia gigit jari. Gara-gara gampang ngomong talak. Sudah, hilang, gak ada lagi harapannya. Tapi ternyata ini drama yang dia jadikan akhirnya kenyataan. Dan ini tidak boleh sebenarnya. Kalau hanya untuk drama supaya ditalak, ini namanya muhalil wal muhallalah. Apalagi orang sekarang kalau bikin drama gak bisa, belaga gak tahu, padahal dia udah talak tiga, tetap saja didatengin. Cari alasan, enggak saat ketika anak talak, anak lagi marah. Bener, gak ada orang talak lagi cinta. Bener gak? Pasti orang talak lagi marah, tapi marah yang bagaimana? Marah yang dikatakan tidak ada talak ketika marah tadi menutupi akal, gak sadar ngomong apa. Nah, itu marah yang benar. Tapi kalau marah masih sadar ngomong apa, masih tahu keadaan, itu marah yang gak dianggap. Kalau dia kata orang kan talak gak boleh marah, marah yang bagaimana? Karena gak ada orang talak dalam keadaan cinta, gak ada. Pasti orang talak dalam keadaan kesel. Pasti dalam keadaan kesel. Kemudian, la'anas sariq, Allah melaknat pencuri. Ini juga hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya. Imam Ibnu Rajab juga menyebutkan hadis ini, dikatakan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Allah melaknat pencuri. Kemudian laknat lagi, la'ana syaribul khamr wa saqiha wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa ba'iuha wa mushtariha wa akilu thamaniha wa hamiluha wa mahmulu ilaih. Allah melaknat orang yang minum khamr. Satu. Wasaqiha, bartender yang nuangkan minuman. Wa asiriha, orang yang buat. Wa mu'tasiriha, orang yang memproduksi. Wa ba'iha, orang yang menjual. Mushtariha, orang yang membeli. Wa akilu thamaniha, orang yang ambil untungnya, makan keuntungannya. Oh, dia enggak jual, Ustaz. Saya enggak jual, saya enggak beli, saya enggak nuangin, saya enggak di situ, Ustaz. Cuma nanam modal aja, sama. Cuma beli sahamnya saja, sama. Kenapa? Ternyata saham minuman keras luar biasa keuntungannya. Saya cuma beli sahamnya saja, Ustaz. Sama. Akilu samaniha, orang yang makan keuntungannya. Wa hamiluha wa mahmul ilaih, orang yang membawanya dan orang yang membawakan kepadanya. Ini semua orang terlaknat. Orang yang minum, bahkan salah satu dosa yang diomul kiamat itu mutminul khamr. Orang yang mutminul khamr, mutmin itu sudah menjadi kecanduan khamr. Itu dosa yang terlaknat. Sebagaimana kita katakan tadi, enggak mungkin orang tiba-tiba kecanduan, enggak mungkin. Enggak mungkin tiba-tiba orang ketagihan dan keterbutuhan, ketergantungan, tidak akan mungkin kecuali dia melakukan tahapan-tahapan. Yang awalnya dia takut, takut terus dilawan jadi kebiasaan, kebiasaan dilawan menjadi kesukaan, kesukaan dilawan menjadi ketagihan, ketagihan menjadi ketergantungan. Ketika sudah ketergantungan, sulit untuk melepaskan. La'ana man ghayyara manarul ardh wa hiya a'lamiha wa hududiha. Juga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patokan yang ada di bumi, patokan tanah. Merubah patokan tanah walaupun satu jengkal. Ya, dia robah patokan tanah orang, di yaumul kiamah dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Tidak boleh merubah tanah patok, batasan-batasan tanah orang, walaupun sejengkal, nanti di yaumul kiamah dia akan digalungkan dengan tanah yang selapis 7 bumi. Allahu a'lam. Wa la'ana man la'ana walidayh. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau dikatakan bagaimana orang melaknat orang kedua orang tuanya, kalau dia langsung laknat, jelas ini orang durhaka. Termasuk dosa yang paling besar adalah uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Tapi bisa juga orang yang melaknat orang tuanya adalah dia melaknat orang tua lain, orang tua orang lain. Dia melaknat orang tua orang lain sehingga orang tadi membalas melaknat orang tuanya. Ini pun termasuk melaknat walidai, tidak boleh. La'ana man takhada syai'an fihi ruh qaradan yarmihi bisahmin. Ya. Melaknat orang yang menjadikan ruh qaradan yarmihi bisaham, tujuan untuk dia panah. Wa la'ana al-mukhannithina minar rijali mutarajilati minan nisa. Juga katanya di sini, ini juga hadis yang sahih. Hadis yang sahih bahwa Allah melaknat yang seperti banci dari laki-laki dan tomboy dari perempuan. Ini juga termasuk dosa terlaknat. Jadi kalau sudah itu kekhususan wanita, tidak boleh bagi laki-laki pakai. Itu namanya mukhannis, mukhannas. Apa itu mukhannas? Kebanci-bancian, itu pun terlaknat. Sesuatu yang sudah menjadi kekhususan wanita tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Sesuatu yang sudah menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh digunakan oleh wanita. Kalau ada yang melakukannya masuk ke dalam hadis ini, mutarajjilati minan nisa. Termasuk terlaknat adalah perempuan yang seperti laki-laki. Dalam apa? Dalam gayanya. Apalagi dalam seksualnya, perempuan suka sama perempuan, mutarajjilat. Terlaknat seperti ini. Maka seperti itu juga Allah alam dikhawatirkan kalau ada perhiasan-perhiasan yang khusus bagi wanita lalu dipakai laki-laki, masuk ke dalam hadis ini. Ya, masuk ke dalam hadis ini. Allah musta'an. La'ana man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Ini kita akan bahas nanti setelah salat, sudah waktu masuk waktu Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi tentang orang-orang yang terlaknat. Dan ini salah satu dampak dari dosa adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi mereka yang melakukan dosa. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga melaknat mereka yang melakukan dosa. Yang berikutnya adalah la'ana man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Ini termasuk dari satu dosa yang terlaknat, bahwa orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan. Dan dosa syirik adalah dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis jelas-jelas Rasulullah mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih itu ibadah. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Dikaitkan dalam ayat ini antara menyembelih dan menyembelih dan salat. Maka menyembelih itu ibadah. Juga "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah nusuki, sembelihanku. Qul inna salati wa nusuki, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyembelih itu ihraqud dam, mengalirkan darah dalam rangka ibadah, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Pengagungan, penghormatan, penghambaan dengan menyembelih itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, maka dia terlaknat. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini sanadnya dipertanyakan, yaitu dua orang lewat satu kaum, lewat satu kelompok, tidak boleh lewat kepada kaum ini kecuali harus mendekatkan diri dan memberikan sesajen kepada sesembahan kaum ini. Maka ketika dua orang ini lewat, dikatakan pada mereka, qarribu walau dubaban, berilah sesajen, sesembahan kepada sesembahan kami, walaupun hanya seekor lalat. Yang satu mengatakan, la uqarribu, aku tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Orang yang enggak mau menyembelih tadi dibunuh. Pada khalas jannah, maka dia masuk surga. Orang yang kedua, ketika dikatakan qarrib, mendekatkanlah, berikanlah sesembahan kami sesajen, atau berikanlah sesembahan kami persembahan. Ma indi syai, aku enggak punya apa-apa, kata dia. Qarrib walau dubab, sembelih, berikan sesajen, berikan penghargaan walaupun hanya seekor lalat. Maka dia membunuh seekor lalat sebagai penghormatan kepada sesembahan tadi. Lalu Rasul mengatakan, fadakhalan nar, orang ini masuk neraka. Berarti ketika menyembelih itu bukan hanya sekedar apa yang disembelih, besar kecil, tapi yang menjadi masalah adalah pengagungan, penghormatan, dan juga bentuk kepatuhan hati. Walaupun seekor lalat enggak boleh. Apalagi ayam cemani, mau dapat ilmu, mau begini dan begitu, cari ayam yang hitam. Aduh, ayamnya juga harganya luar biasa, hampir sama kayak harga sapi bisa-bisa. Nyarinya susah. Untuk apa? Disembelih. Sembelihnya untuk apa? Sebagai mahar. Mahar kepada siapa? Mahar kepada jin. Jin gak mau kalau disuruh kecuali harus pakai mahar. Kalau pakai maharnya apa? Sebenarnya yang menjadi mahar itu bukan barangnya tadi, bukan, tapi akidah kita. Kalau kita sudah mau menggadaikan akidah kita, kita tinggalkan Allah dan menjadi kufur kepada Allah, jin pasti mau kita suruh. Kenapa? Karena kita telah mematuhinya. Maka man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Orang barang hilang, ketika barangnya hilang datang ke orang pintar. Orang pintar ini minta tolong kepada jin. Kata jin, bisa saya carikan barang kamu, saya kabarkan siapa yang mengambil, atau saya kabarkan di mana barang kamu. Catatannya satu, apa? Potong ayam. Walaupun dia motongnya bismillah, pakai nama Allah, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ini gak boleh dimakan. Apalagi motongnya supaya Laut Selatan gak ngamuk. Gak boleh. Yang dipotong sapi, gak boleh. Karena menyembelih itu ibadah. Maka dari itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, Allah ganti dengan bidzabhin azim, dengan sembelihan yang besar. Menyembelih itu bagian daripada ibadah. Sekarang ada orang haji tamattu tapi enggak menyembelih, bagaimana hajinya? Enggak boleh, harus dia menyembelih. Karena menyembelih itu bagian daripada ibadah. Orang yang dapetin anak baru anak 7 hari, apa sunnahnya? Menyembelih. Kenapa? Menyembelih itu ibadah. Ketika ibadah tadi diberikan kepada sunnah Allah, terjatuh kesyirikan. Tidak boleh. Itu kalau yang disembelih. Bagaimana lagi kalau yang diberikan berupa pengagungan, berupa makanan, berupa minuman. Kalau malam Jumat, taruh kopi plus rokok. Hidupin rokoknya, taruh kopinya. Kata dia, kalau kopinya udah dingin, rokoknya udah habis, berarti udah diminum. Subhanallah. Ya pasti, kopi pasti dingin. Rokok kalau dihidupin, walaupun gak dihisap, kena angin juga lama-lama mati. Untuk siapa? Untuk nenek moyang. Subhanallah. Seolah-olah nenek moyang bisa kabur dari malaikat. Bisa kabur dari malaikat. Kemana malaikat penjaga kubur? Kok ini bisa kabur satu sambil ngerokok, pulang ke rumahnya sambil minum kopi. Subhanallah. Seolah-olah, ya, ini salah satu keyakinan yang pada hakikatnya bisa mengantarkan kepada kebatilan. Dan ini batil. Kalau sudah punya keyakinan nenek moyang ruhnya bisa datang, akhirnya mengkultuskan ruh nenek moyang. Mengkultuskan ruh nenek moyang akhirnya kembali ke tauhid, menyembelih, beribadah, minta. Ini semua bentuk daripada kesyirikan. Kemudian la'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membuat suatu perkara ahdats, perkara yang baru, aw awa muhditsan, atau orang yang melindungi orang yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang merubah agama. Agama ini sudah sempurna, jangan dirubah. Merubahnya baik dengan pemikiran, dengan perkataan, dengan akidah, dengan amalan, jangan. Yang merubah agama ini terlancam dengan laknat. Yang mengurangi agama ini terlancam dengan laknat. La'anan musawwirin. Allah juga melaknat orang-orang musawwirin. Musawwir itu tukang gambar. Ini hadis riwayat Bukhari dari Aun bin Abi Juhaifah. Allah melaknat musawwirin. Yang maksud dengan tukang gambar di sini adalah gambar makhluk hidup. Baik gambarnya berupa 3 dimensi atau langsung seperti patung atau di atas kanvas sama. Yaumul qiyamah dia yu'maru an yanfakhu fih. Kata Rasulullah SAW, nanti di yaumul qiyamah orang yang bikin patung-patung ini diperintahkan untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikh, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruh, dan dia diazab dengan gambar yang dia buat. Kenapa? Yudahuna bikhulkillah. Dalam hadis yang lain dikatakan, karena dia telah menyerupai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang terlarang adalah gambar-gambar makhluk hidup. Pengkultusan, apalagi sampai gambar tadi mengantarkan kepada kesyirikan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini termasuk terlaknat. La'ana man 'amila 'amala qaumul lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, homoseksual, dan ini terlaknat. Yang seperti ini, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan bagi kaum Lut tanah yang di atas menjadi di bawah, atau yang di bawah menjadi di atas. Allah balikkan bumi kepada mereka karena mereka tabiatnya sudah kebalik. Harusnya perempuan suka laki-laki, tapi laki-laki suka laki-laki. Allah balikkan bumi untuk mereka. Dan Allah hinakan mereka. Dan ini termasuk salah satu dosa besar. Seorang, jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan, dosa tidak, Pak? Dosa. Kalau laki-lakinya sudah menikah, perempuannya sudah menikah, dalam Islam apa hukumnya? Dirajam. Maka orang yang laki dengan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, lebih besar dosanya. Kalau kata Imam Syafi'i, dosa orang yang nasallallahu salama wal afiyah, dosa orang yang melakukan homoseksual itu dosanya adalah dicari gedung yang tertinggi di kotanya lalu dijatuhin dari gedung yang tertinggi. Ya, kalau kita umpamanya Monas, udah sampai pojok Monas didorongin dia ke bawah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan itu termasuk dosa besar. Dosa besar karena itu termasuk kaumnya Nabi Lut. La'ana man sabba abahu wa ummahu. Allah melaknat orang yang mencela abah, bapaknya dan ibunya. La'ana man kammahu a'ma an tariq. Allah juga melaknat orang-orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. La'anat man atabahimah. Subhanallah. Allah melaknat dan Rasulullah melaknat orang yang mendatangi hewan. Ini juga sudah hancur fitrahnya. Hancur jiwanya. Sampai hewan didatangi itu menunjukkan kerusakan mental dan kerusakan jiwa yang parah. Kronis. Bisakah penyakit kronis tiba-tiba datang? Tidak. Pasti ada tahapnya. Pasti ada tahapnya. Sehingga dia menjadi kronis seperti itu. Ya. La'ana man wasama dabata fi wajhiha. Juga terlaknat orang yang menandakan hewan di wajahnya. Besi panas kudanya di wajah kuda, ini enggak boleh. Tapi boleh di badannya mungkin atau di kakinya dikasih besi panas untuk menandakan. Ya. La'ana man dhara musliman aw makrubih. Allah melaknat orang yang memudaratkan kaum muslimin dan membuat makar kepada kaum muslimin. La'ana zawaratil qubur mutakhidina 'alaiha masajid wa saraj. Ini juga Allah melaknat orang yang zawarat, terus menerus ulang berulang-ulang menziarahi kubur. Wa muttakhidina 'alaihi wal sarat, dan menjadikan kuburan tadi masajid, tempat ibadah, wasarat, tempat berkumpulnya pakai api, lentera, duduk-duduk. Enggak boleh. Kuburan itu tidak boleh ditempatkan ibadah. Rasulullah mengatakan dijadikan bumi bagiku suci buat sholat kecuali dua, hamam wal makbarah, kuburan dan kamar mandi. Itu enggak boleh jadi tempat ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana rumah seperti kuburan? Iqra'u fi suratul Baqarah, maka bacalah rumah kalian surat Al-Baqarah. Artinya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan seperti kuburan. Berarti pemahaman terbaliknya, kuburan bukan tempat baca surat Al-Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Kalian gak pernah baca surat Al-Baqarah, tidak pernah baca Quran di rumah kalian. Jadi rumah yang gak pernah dibaca Quran bagaikan kuburan. Maka salah kalau ada orang baca Quran di kuburan, di rumah malah gak baca Quran. Ini kebalik. Kebalik, ya Allah musta'an. Ini kita akan lanjutkan lagi pertemuan-pertemuan akan datang, masih dalam dosa-dosa yang dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa ini. Ada pertanyaan? Tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya catat ada poin riba ya Pak ya. Apa? Dosa yang terlaknat itu riba ya. Riba. Salah satunya adalah riba. Orang yang meminjam riba dan memberikan riba, penulis admin riba, dan juga orang-orang yang katiba saksinya wasyahidah. Betul. Saya mau bertanya seperti ini Tad. Mohon maaf ya, karena background pendidikan saya bukan ekonomi syariah maupun ilmu agama. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya, kita kasih contoh dulu zina ya Pak. Zina dosa dan aktivitas mendekati zina adalah dosa. Iya. Demikian pula dengan riba. Kalau lembaga konvensional memberikan pinjaman, itu sudah jelas 100% riba. Iya. Tapi mohon maaf, jika lembaga syariah ada produk-produk KPR rumah dan produk-produk pembiayaan modal usaha, apakah menurut hipotesis saya mendekat-dekati riba? Yang saya ingin tanyakan ke Pak Ustadz, kita sebagai seorang muslim boleh tidak KPR rumah atau pinjam dana usaha modal ke bank syariah, boleh atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena kalau saya tanya ke customer service bank-bank syariah pasti mengatakan iya. Tapi mohon maaf dengan Pak Ustadz bagaimana ya. Oke, itu saja, terima kasih. Jadi kita katakan tadi riba itu ijma ulama, sepakat ulama ijma itu riba itu haram. Tapi dalam kasus per kasus tentu terjadi perselisihan. Tapi hakikat riba semua ijma. Adapun kasus per kasus tentu terjadi perselisihan beberapa masalah. Contoh, ya, riba, contoh masalah amr bisyira, ribah amr bisyira, mencari untung karena kan perintah untuk membeli. Saya datang, Bapak Yu, saya butuh nih kendaraan ini, di toko harganya 200 juta, dia gak mau nyicilin ke saya. Pak Bayu beli ini mobil 200 juta. Nanti saya datang kepada Bayu, saya bayar per bulan yang nanti 5 tahun totalnya menjadi 300 juta. Saya perintah Pak Bayu, beli. Nanti akhirnya Pak Bayu beli ini mobil, udah milik Pak Bayu. Baru dia telepon saya lagi, Abdul Jabbar tak ke rumah, mobil udah ada. Saya datang sama Pak Bayu, baru akad. Ini mobil gimana Pak Bayu, berapa sekian, DP-nya berapa sekian, berapa tahun. Di total lama saya jadi 300 juta. Sepakat, sepakat. Apakah ini riba? Maka jawabannya ini tidak riba. Walaupun sebagian orang mengatakan riba, karena hakikatnya saya mau minjem duit, tapi malu-malu, minjemnya mobil. Tapi yang benar ini amr bisyirah. Ribah amr bisyirah, mencari untung dikarenakan perintah untuk membeli. Kalau seperti ini bentuk cicilannya, boleh. Ketika barang sudah berubah menjadi miliknya. Kalau tidak boleh adalah barang belum berubah menjadi milik Pak Bayu. Atau meminjamkan uang seolah-olah yang dikasih itu barang padahal uang. Orang ketiga. Barangnya masih punya showroom. Tapi Pak Bayu datang, saya datang barang sama saya, dia beli. Langsung ke nama saya, padahal hakikatnya saya bagaikan minjem uang. Itu enggak boleh. Jadi kalau sekarang ditanya apakah bank syariah, maka saya katakan ya bagaimana gambarannya, Allah alam ya Pak ya, ditanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti lagi tentang syariah. Tapi saya katakan kalau amr bisyirah, ribah amr bisyirah, mencari untung dikarenakan perintah membeli, boleh selama barang telah berubah menjadi hak milik Pak Bayu. Tapi kalau mencari untung sementara barangnya belum milik Pak Bayu, tapi Pak Bayu belikan, itu adalah bisa menjadi riba atau menjual yang bukan milik, dan itu enggak boleh. Allah musta'an. Maka seperti apa hakikat daripada akadnya itu harus diperhatikan lagi. Allah musta'an. Iya. Iya, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai sesembelihan yang dilakukan bukan untuk Allah, itu kan masuk neraka walaupun sekecil lalat. Nah, saya pernah ketahu bahwa kondisinya waktu itu Amar itu dipaksa untuk kafir kembali dari Islam, dan turun ayat berkenaan hal tersebut bahwa jika kau kembali ke kondisi kafir tapi dengan keadaan terpaksa tetapi hatimu mengingkarinya dan tetap beriman, maka itu tidak berdosa. Apakah kondisi ini bisa disamakan juga dengan kondisi misalnya tadi ketika kita di tengah jalan kita dipaksa atau dihadang dengan nyawa kita diancam, sedangkan kita tidak meyakini bahwa ini sembelihan untuk Allah. Betul. Hanya untuk mengamankan Betul. Diri atau untuk menyelamatkan diri, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, makanya saya katakan tadi hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, lemah. Hadis tentang dubab, lalat. Pertama dari sanadnya, yang kedua dari maknanya, kata mereka maknanya tidak sesuai dengan Quran. Quran itu membolehkan orang melakukan kekafiran dalam keadaan terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Sementara hadis ini seolah-olah orang terpaksa lalu menyembelih buat patung tetap dikatakan neraka. Maka hadis ini dikatakan hadis, sebagian mengatakan hadis mungkar. Mungkar kenapa? Mungkar daripada menyelisih Quran. Tetapi hakikat masalah, kalau ada orang menyembelih lalat bukan karena terpaksa, boleh atau tidak? Tidak boleh, walaupun seekor lalat. Tapi kalau dalam konteks terpaksa, memang kita katakan tidak bisa. Orang konteks terpaksa tidak bisa dikatakan kufur, karena dia terpaksa. Dengan catatan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Seperti itu, Allah musta'an. Ada lagi Pak yang lain? Ada ya, satu lagi silahkan. Syekh Ahmad Najmi rahimahutaala juga membahas hadis tadi dan mengatakan hadis tadi dhaif secara sanad dan secara matan. Secara sanad dan secara matan. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman yang berbisnis murni kebun buah. Nah, berapa bulan yang lalu dia ketahuan sama dia bahwa agen ini membeli dari dia untuk mengirim ke pabrik yang membuat hummer. Nah, dia selama ini bertanya sama berapa orang, beda pendapat. Nah, menurut Ustadz itu apakah dia sama atau apakah itu balik lagi ke agennya yang salah yang menjual. Dia cuma jual ke agen, dia tanpa dia tahu agen itu mengasih ke pabrik Hammer. Iya. Jazakumullah khair. Ya, iyakum. Tukang buah punya kebun. Ternyata buahnya dibeli. Ketika buahnya dibeli, hukum asalnya dia boleh jual buah ke siapa saja dan dia enggak wajib tanya, "Kamu mau buat apa?" Itu hukum asal. Dibeli sama siapa saja buah-buahan halal. Jual beli itu halal dan tidak wajib dia menanya buahnya untuk apa. Tetapi ketika sudah jelas-jelas ini buat khamr atau mendominasi buat khamr, tidak semua tapi mendominasi, aglabnya umumnya buat khamr, maka tetap tidak boleh dia menjualnya karena termasuk ta'awun ala ismi wal udwan, tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka dalam hadis tadi dikatakan yang terlaknat itu syaribu wasaqi, orang yang minum, orang yang bartendernya asiruh wa mu'tasiruh. Orang yang membuat asir itu membuat buah-buahannya menjadi minuman atau mu'tasir. Orang yang minta dibuatkan dalam proses. Maka semua orang yang membantu proses terjadinya khamr sama. Hukumnya sama, Allahu a'lam. Seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Pak. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.